Dengan Pak Syarif? Ya. Ya, silakan Pak Syarif. Ya, kalau menurut saya itu memang cukup bagus untuk usul Pak Kapolri. Cuma kalau dalilnya itu untuk menghindari korupsi di bidang ini saya tidak yakin. Karena apa? Walaupun tidak diberikan kepada swasta, kalau untuk masalah korupsi tetap saja masih bisa dilakukan oleh BUMN tertentu, kan? Jadi kalau menurut saya itu ada bagusnya, cuma di BUMN yang menangani itu pun SDM-nya harus diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syarif. Saya beralih ke Pak Robert. Halo. Silakan Pak Robert. Ya, ini satu titik terang. Kapolri maupun Wakapolri berusaha untuk menghindari korupsi-korupsi lewat lelang-lelang ini. Jadi salah satu cara yang perlu disupport dan pengawasannya perlu ditingkatkan lagi. Karena kalau kita melihat koalisi sekarang itu kan banyak yang kecewa. Tapi dengan harapan Wakapolri dan Kapolri baru ini mau melakukan hal seperti ini dengan tujuan memberantas korupsi di tubuh mereka, ini perlu diapresiasi kepada mereka supaya mereka lebih memperhatikan kepada setiap lelang-lelang yang terjadi. Terima kasih Pak Robert. Pak Teguh. Ya, siang Bu. Siang, silakan. Saya Suci juga cocok dengan apa yang sampaikan kalau jajah terang dan mengenakan kewargaan masyarakat. Saya tekankan lagi pelat nomor kendaraan itu kan kemarin aja sampai langka. Saya mohon diperpanjang 10 tahun baru ganti. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Teguh. Pak Dioni. Ya, Dioni. Pak Dioni, silakan. Ya, yang pertama betul juga ya, swasta bisa korupsi, BUMN juga bisa korupsi. Yang pendapat kedua, ya apresiasi baik kalau sudah polisi bicara korupsi, antisipasi jangan korupsi. Ya, kalau dibuka dua-duanya aja, mana yang termurah. Cuma satu pesan kan, kalau bayar pajak kita nggak usah repot-repot. Ya, ATM, ke bank, atau semua dipermudah lah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dioni. Pak Gunawan. Ya. Silakan Pak komentarnya. Oh, ya. Sama, ini tidak itu ya. Karena itu, bisnisnya akan dimonopoli oleh BUMN. Itu tidak bisa sama sekali itu, Bu. Tidak ada kita BUMN tidak korupsi. Contohnya, dia itu kena aktifnya itu. Karena masalah. Masalah korupsi benar-benar jauh. Pak Gunawan, suara Anda saya terimanya putus-putus. Tapi saya telah menerima maksud Anda. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Selamat sore Pak Kahim. Iya, selamat sore Bu Nena. Silakan. Pepatah Tiongkok ya, kalau jarak tidak panjang, mana tahu tenaga kuda. Kalau waktu tidak lama, mana tahu hati manusia. Jujur aja saya agak skeptis, sebab yang mengeluarkan ini adalah wakil dari kepala bandit. Di mana Polri ini merupakan satu institusi paling korup, tapi teriak-teriak tentang mencegah korupsi. Prestasi apa yang sudah dihasilkan? Beda kalau keluar dari mulut wakil seperti Abraham Samad atau Ibrahim Budi, wakil KPK. Ya, mereka begitu bersih dan mereka menunjukkan prestasi 100% yang sungguh-sungguh memberantas korupsi. Jadi satu lagi pepatah Tiongkok, dari mulut seekor anjing tak mungkin keluar gading. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahim.